Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaku allahal ladhi tasa'aluna biyul arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaku allah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Ayo talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita ucapkan puji sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah begitu banyak mencurahkan dan melimpahkan kepada kita kenikmatannya. Khairibikullah rahimakum jami'an barakallahu fikum. Termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah terwujudnya liqa durus na'am warakulahu fikum yang terjadi di pagi hari ini. Ya khalifidin rahman wa rahmakum jami'an wa barakulahu fikum. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, masuk dalam pembahasan tentang hadiah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang dianjurkannya kita untuk saling memberikan hadiah, dikarenakan pada upaya saling memberikan hadiah itu memiliki takdir yang sangat besar, baik secara zahir maupun secara batin. Bertambahnya keimanan itu dengannya. Kemudian diperoleh al-mahabbah bainal muslimin juga karena, di antaranya disebabkan karena apa? Karena hadiah. Karibitun rahmah rahmakum jalan barakulah. Maka na'am barakulah fikum, hendaknya kita bersungguh-sungguh berupaya na'am barakulah fikum melaksanakan, menjalankannya. Karibitun rahmah rahmakum jalan barakulah. Karena pertanyaannya, kan seringnya kalau hadiah itu kan ya konotasinya itu yang harus spesial gitu ya, nah orang kalau harus spesial, apalagi kalau sama temen gitu ya, nah orang kalau itu kalau nggak spesial tuh kayak gimana gitu ya. Lantas pandangan syariat seperti apa? Ikhwanifitullah warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada hadis yang akan kita bahas akan bahas tentang masalah itu. Jadi tidak harus spesial. Tidak harus baru ngasih hadiah kalau bisa ngasih hadiah dengan kadar tertentu, dengan bentuk tertentu. Tidak harus. Walau firsanasa, meskipun hanya tekleknya kambing. Teklek tahu ya? Ya, firsan itu sebenarnya ya, untuk istilah ya, hafirul ba'ir. Hafirul ba'ir itu nama dupla ayam unta, na'amarakulah. Kakinya unta, tapi dipakai ya, untuk apa? Untuk kambing juga. Ya, namanya tekle itu kan na'amarakulah fikum, enggak itu ya. Enggak banyak dagingnya. Tapi dagingnya kelamut-kelamut. Na'amarakulah fikum. Tapi kalau itu dihadiahkan, masya Allah, termasuk hadiah yang bisa memberikan takdir yang besar. Na'am warakulah. Ya, ala haqarati, meskipun remeh sekali. Na'am warakulah. Gitu ya. Saya enggak harus, wah, na'am. Ya, spesial hadiah untukmu. Apa sepeda motor enggak harus. Spesial hadiah untukmu, na'am warakulah fikum. Mobil dan segala fasilitasnya enggak harus. Na'am warakulah. Walau firsanasa, meskipun hanya apa? Tekliknya. Nawar, teklek itu bahasa apa? Bahasa Indonesia apa? Nawar, kakinya apa? Ya, kakinya kambing gitu ya. Kaki itu kan dari ujung sampai sini kan kaki ya. Nawar, kalau sampai lagi ini nawar, kalauikum. Ya, ya. Ini tekleknya nawar, paham ya? Karifit dah kumuh. Nah, tapi sebelum kita bahas, kita baca dulu nawar, kalauikum. Hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis tentang hadiah, hadisnya Abu Hurairah dan hadisnya Anas bin Malik. Na'am warakallahu fikum. Man hafizul hadis falyaqra. Qala Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Qala Abu Hurairah bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Naam barakallahu. Ya nisa al-muslimati. Wahai segenap wanita muslimah. La tahkiranna jaratun li jaratiha. Janganlah tetangga. Ini karena memang naam barakallahu fikum yang diseru adalah muslimah. Bukan berarti na'am warakallahu fikum yang namanya tetangga itu hanya muslimah saja. Ya, muslim. Ya, ya. Gitu ya. Ya kan mitnah warahmatullahi wabarakatuh. La takhiranna jaratun li jaratiha. Janganlah seorang wanita meremehkan kepada tetangga wanitanya. Na'am warakallahu fikum. Walau firsanasa, meskipun hanya dengan na'warakallahu fikum kakinya kambing. Yeah. Di sini khutbahmakumwa disebutkan oleh Imam As-Sun'ani rahimahu ta'ala. Sebagaimana dalam Subhul Salam. Qauluhu firsana. Firsanu bikasil fa wa sukunir ra wa kasris sin. Firsan atau firsin? Iya, firsin ya. Ya. Firsan ya, firsina. Firsina satin. Dibaca firsina ya. Nah, rabbalakum bikasil fa wa sukunir ra wa kasris sin al muhmala. Akhiruhu nun. Na'am warakallahu. Wa huwa minal ba'ir. Itu biasa dipakai untuk unta ya. Na'am warakallahu. Bimanzilati hafir. Na'am warakallahu. Manzilati hafir. Hafir itu telapak kakinya. Iya, na'am warakallahu unta. Iya. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warubama. Dan terkadang ustu'ira lisa digunakan untuk kambing. Jadi na'am warakallahu fikum kaki ya. Set ya. Itu ada na'am warakallahu teklik ya, teklik. Terus paling ujung, ya, kakinya itu, yang tempat kukunya itu, laitun amarakallahu. Ya. Ya qaribit rah warahmakum syan barakallahu. Naam. Sudah ya. Kata beliau, Al-Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala, wa fil hadisi halfun, dan dalam hadis ini ada pembuangan. Ya. Yeah. Jadi di sini disebutkan ya musyaya nisa al-muslimat la tahrik la tahkiranna jaratun li jaratiha. Itu di situ ada pembuangan. Naam warakallahu fikum. Takdiruhu, takdirnya la tahkiranna jaratun li jaratiha hadiyatan. Biar. Demikian dikatakan oleh Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala. Walau min, walau firsini, firsinu syatin. Ya, walau firsinu syatin. Meskipun hanya dengan apa? Atau firsina syatin. Hanya dengan apa? Nama kakinya kambing. Wal muradu min dikrihi. Dan yang dimaksud penyebutan hadis ini disebutkan seperti ini nah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-mubalaghatu fil hasi ala hadiyatil jar, yaitu mubalaghah, ya, yeah. Bermubalaghah di dalam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk memberikan hadiah kepada tangga. Namarakallahu. Kata beliau, la haqiqatal firsin li'anna lam yajril ada ihda'uhu. Namarakallahu. Jadi enggak yang secara hakikat bukan yang dimaksud namarakallahu fikum ya kakinya apa kakinya apa kakinya kambing itu enggak. Jadi kamu harus ngasih kaki ya kambing. Enggak seperti itu yang dimaksud. Tapi di situ na'amarakallahu fikum ada anjuran yang sangat kuat. Nih, agar kita na'amarakallahu fikum memberikan hadiah kepada tangga kita. Na'amarakallahu fikum. Ya khadifitullah marahmukum ju'al barakallahu fikum. Nah, dikarenakan ya, kebiasaannya. Ya, hadiah itu tidak di apa? Diberikan dengan bentuk tadi itu biasanya seperti itu karena pasaking remehnya ya namarakallahu biasanya yang semacam itu ya yes, namarakallahu fikum enggak dimanfaatkan gitu enggak termanfaatkan bukan enggak termanfaat kebiasaan ya kan fitrah muram sehingga kata beliau namarakallahu fikum wa zahiru wa zahiruhu annahyu lil muhti dan zahirnya zahir hadis ini namur larangan namurakallahu fikum dari meremehkan itu untuk orang yang ngasih hadiah ya, jadi ketika orang mau ngasih hadiah jangan itu jangan mandang remeh dengan apa yang ia kasihkan namurakallahu fikum hadirin rahimakumullah. Naam. Tetapi an-nahyul muhti yaitu ya isim fa'il daripada ahda yuhti muhti yaitu pihak yang memberikan hadiah anistihqari ma yuhti ya untuk meremehkan apa yang dihadiahkan. Ya. Hendak ia hadiahkan. Bihaitsu yu'addi ila tarkil ihda. Ya, karena meremehkan itu akhirnya dia tidak memberikan hadiah. Ketika mau ngasih hadiah, waduh. Isinlah masa ngasih hadiah kayak gini. Nah, warakallahu fikum. Ya. Ini namanya ihtiqar, ya. Ihtiqaru fil hadiah. Ini yang dilarang. Nah, warakallahu fikum. Dohirnya demikian. Qaribat rahmakum. Dan itu sering, ya. Dia punya apa gitu, nam. Mau tak kasihkan sama si Fulan. Oh jangan-jangan si Fulan gak mau. Jangan-jangan si Fulan. Waduh penghinaan ini masa dikasih kayak gini. Enggak. Ya. Sekali fitnah marah makumujain para kelafit. Kata Imam Ash-Shawqani, wa yuhtamal annahu lil muhda ilaihi. Dimungkinkan pula bahwasanya larangan ini untuk pihak yang dikasih hadiah. Ya. Jadi pihak yang dikasih hadiah, jangan sampai na'amarakallahu fikum meremehkan apapun hadiah yang dikasihkan kepadanya. Terima. Na'amarakallahu fikum. Ya, terima. Ya qarifit entah marah mukmujan barakallahu fikum. Meskipun hanya nam berupa kakinya kambing tadi. Ya qarifit entah marah mukmujan barakallahu fikum. Ya, enggak boleh meremehkan hadiah apapun. Kasih hadiah. Berapa? Satu mangga. Masya Allah, alhamdulillah mangga ini amarakallahu fikum. Luar biasa. Kasih hadiah amarakallahu fikum. Ya. Pulpen. Harganya 1.000 rupiah misalnya. Masya Allah, alhamdulillah. Hadiah. Ya qarifit entah marahmukum jual barakallahu fikum. Jangan diremehkan. Demikian kata Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala. Naam. Bal murad la tahkiranna ma'uh dia ilaihi walau kana hakiran. Ya. Yang dimaksud adalah hendaknya dia tidak meremehkan hadiah yang diberikan kepadanya meskipun remeh. Naam warakallahu itu. Meskipun remeh. Ya khalifit entah marah. Naam. Wa yuhtamal yang ketiga. Wa yuhtamal iradatul jam' na'am barakallahu. Ya kemungkinannya semuanya dari pihak na'am barakallahu fikum al-muhti wal muhta ilaihi enggak boleh meremehkan hadiah na'am barakallahu. Pihak yang di memberikan hadiah jangan sampai meremehkan hadiah sehingga dia meninggalkan na'am barakallahu fikum memberikan hadiah. Dari pihak yang dikasih jangan meremehkan hadiah na'am barakallahu. Apapun yang diberikan kepadanya diterima dengan baik, jangan diremehkan na'am barakallahu. Ya khali fitin rahmukum. Nah. Dalam hadis ini khali rahmukum rahman wa taala. Fihi al-hasu ala tahati. Fihi al-hasu ala tahati. Siyama bainal jiran walau bisyi'il hakir. Dalam hadis ini na'am barakallahu fikum terdapat anjuran untuk saling memberikan hadiah terutama antara masing-masing tetangga, antar tetangga. Na'amarakallahu. Hadirin rahimakumullah. Ya, tetangga itu orang yang paling dekat sama kita. Nggih. Baik buruknya kita yang mengetahui. Kalau baik kita yang merasakan, buruk juga kita yang merasakan. Na'amarakallahu. Hadirin rahimakumullah, barakallahu fikum. Maka sangat dianjurkan terkhusus para tetangga. Na'am barakallahu fikum untuk saling memberikan hadiah dengan tetangganya. Dan itu termasuk bentuk ikram. Nggih, kepada tetangga. Na'am barakallahu fikum. Ya qarifit entah mukmu. Banyak syariat ini yang memberikan prioritas na'am barakallahu fikum nggih tetangga terkait dengan na'am barakallahu fikum baiknya muamalah. Sampai na'am barakallahu fikum dianggap itu sebagai bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Ya, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangga. Ya, dalam bab muamalah saja na'am barakallahu tetangga punya hak syafaah. Sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Ya, sebelum orang lain na'am barakallahu fikum mendapatkan apa yang kita miliki, na'am tetangga adalah orang pertama. Ya. Al-jaru ahakku bijarihi lisokobih. Tetangga itu lebih berhak dengan tetangganya karena dekatnya. Likurbi. Makanya saya katakan tadi, tetangga itulah orang yang pertama. Orang yang kalau baik kita yang pertama kali mendapatkan kebaikannya. Kalau jelek, ya kitalah yang akan mendapatkan pertama kali yang mendapatkan kejelekan. Makanya amarakulafikum syariat sangat menghasung agar hubungan antar kaum muslimin baik. Terkhusus antar tetangga. Wah, nek pan perang tetangga itu luar biasa. Kayak neraka amarakulaf. Begitu ya. Saking gak enaknya. Tapi kalau baik, subhanallah. Tidak ada yang lebih enak daripada hidup dengan tetangga yang baik. Ya karibitun rahmatullahi jami'an barakallahu fiik. Naam. Makanya di sini barakallahu fiik disebutkan faedahnya oleh Syekh ya Al-Imam As-Sunani rahimahullah taala. Naam. Al-hasu 'ala tahati siyama bainal jiran walau bi sayyil haqir. Lima fihi min jalbil mahabbati wa ta'nis. Dikenakan padanya bisa diperoleh kecintaan dan keakraban. Dengan hadiah tadi. Ya qalibidin rahmatullahi wa barakatuh. Indah. Bisa dilihat di dalam 10 salam. Ya qalibidin rahmatullahi wa barakatuh. Selain dari hadiah faedah yang disebut oleh Imam As-Sunani, ada beberapa hadiah faedah yang lain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Faedah berikutnya adalah anna yambagil insani ayyah dia li jiranihi walau syai'an qalilan. Seyogianya bagi seorang untuk memberikan hadiah kepada tetangganya. Ini sudah sebenarnya amar. Meskipun sesuatu yang sedikit. Syai'an qalila. Bukan sahabat anin Nabi alaihi salatu wassalam annau qal. Sungguh telah sahabat dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau mengatakan. Idhashtaraita lahma. Jika engkau beli daging, fa'aksir marokoha wa ta'ahat jiranak. Nama rakam. Ya karibitintah makmu. Jika engkau beli daging, masaklah dan perbanyaklah kuahnya. Ya. Lalu, perhatikan tetanggamu. Ya. Sampai seperti itu. Na'amu'alaikum. Ya kali fitnah marah makmu. Beli 6 daging 1 kilo. Kali fitnah marah makmu. Kuahnya sak panci. Na'amu'alaikum. Masing-masing 1 mangkok dagingnya 1. Tidak masalah. Na'amu'alaikum. Ya kali fitnah marah makmu. Nah. Ini juga termasuk na'amu'alaikum. Sesuatu yang sabit dari syariat. Bahwa tetangga itu punya hak spesial. Punya hak spesial terhadap tetangganya. Ya qalibitun rahmatullahi. Nah. Kemudian. Di antara disebutkan faedahnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. At-taghadhi 'anil huquq. Idza kana bainaka wa bainahu haqqun na'am barakallahu fikum. Naam. Saling menunaikan hak. Apabila ada antara engkau dengan tetangga hak. Na'am barakallahu fikum. Dan jelas na'am barakallahu fikum. Tetangga punya hak atas diri kita. Kita pun memiliki hak atas tangga kita. Ya khairifitun rahmah rahmahkumul jalan barakulah. Ya. Kata beliau, wa ma'lumun andal jar bainahu wa baina jari haqqun. Dan telah diketahui bahwasanya tetangga antara dia dengan tetangganya itu ada hak. Fa idza kunta tahdi ilaihi wa yahdi ilaika taghati an huquqika. Jika engkau memberikan hadiah kepadanya, dia pun memberikan kepadamu hadiah. Berarti keduanya sudah saling menunaikan hak. Kan itu ya. Ya kan witna rahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tahdi ilaihi wa yahdi ilaika taghati an hukuka wa taghadaita anta an hukuki. Berarti engkau telah menunaikan haknya dia, dia pun telah menunaikan hak kita. Ya kan witna rahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, memang seperti itu na'amurakallahu. Ya khalifitun rahmah rahmukum jual barakallahu. Kalau itu terwujud, Masya Allah. Sangat indah, sangat bahagia. Ya. Hidup bertetangga. Kemudian, ya khalifitun rahimani wa rahmukum jual barakallahu. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah annal insan yanalu biha kamalal iman. Bahwasanya seorang dengan memberikan hadiah, ia akan memperoleh kesempurnaan iman. Nih. Ya khalifitun rahmah rahmukum insya'al barakallahu. Iqaulir Rasul alaihi salatu wassalam. Ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu. Ya, falyukrim jarahu. Naam barakallahu fikum. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Walihada amara nabiyyu alaihi salatu wassalam bil hadiyah ilal jiran hatta fi syai'il qalil. Oleh karena itulah na'amarakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk memberikan hadiah kepada tetangga meskipun hanya dengan sesuatu yang remeh. Khalifitun rahmah rahmukum. Dari sini khalifitun rahmah rahmukum syu'al barakallahu fikum. Terdapat penjelasan kasratu turukil khair. Kasratu turukil khair. Dari sisi mana? Ya khalifitun rahmah rahmukum. Dari sisi na'am barakallahu fikum. Ya. Hadiah na'am barakallahu fikum. Itu akan memberikan fadilah. Keutamaan berupa sempurnanya keimanan. Dan itu bisa diwujudkan, na'amarakallahu fikum, baik dengan hadiah yang besar maupun hadiah yang kecil. Ya, sehingga untuk mengupayakan kamalul iman bil hadiah, enggak perlu harus na'amarakallahu fikum punya sesuatu yang besar baru dihadiahkan. Ya, yang kecil yang kita mampu nih kita hadiahkan amal itu sudah na'amarakulafim terhitung terkategorikan sebagai amalan yang bisa menyempurnakan keimanan menunjukkan bahwasanya ya turukul khair kasiratu ya turukul khair kasiratu ya, jalan-jalan kebaikan jalan-jalan ketaatan itu banyak sekali. Ya. Yeah. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam Riyadhus Shalihin bikin bab khusus. Ya, yeah. Bab khusus na'amarakallahu fikum bayanu kasratil khair. Ya. Yeah. Na'amarakallahu fikum. Nah, cek bayanu kasrat turukil khair, begitu na'amarakallahu fikum. Di situ na'amarakallahu fikum disebutkan banyak riwayat, na'amarakallahu fikum, banyak riwayat. Ya qaribatun rahmakum jalan barakallahu fikum. Di antaranya na'amarakallahu riwayat seorang wanita penzina. Na'amarakallahu fikum, afan ya. Wanita penzina yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ngasih minum kepada anjing. Na'amarakallahu fikum. Ngasih minum kepada anjing yang sedang kehausan, diambilkan dengan sepatunya, na'amarakallahu fikum. Ya, air di sumur kasihkan ke anjing. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Ya, ekorin itu kepada anjing. Bagaimana kalau seandainya yang kita berikan itu adalah manusia? Bagaimana kalau yang manusia yang kita berikan itu tetangga kita? Lebih-lebih lagi, na'amarakallahu fikum, tambah besar lagi, kan gitu. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan hal ini na'amarakallahu fikum, ya. Yang pertama kita bisa melaksanakan, kita bisa mewujudkan pada diri kita na'amarakallahu fikum dan jadikan hal itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan pahalanya kepada kita saat kita sangat butuh ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalibuddin rahimakumullah syekh barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang berikutnya jawazus sadaqatil mar'ah min maliha bi ghairi idzni zawjiha. Bolehnya bagi seorang wanita bersedekah dari hartanya sendiri dengan tanpa izin suaminya. Na'amarakallahu fikum. Qalibatun rahmakum. Wawaju dan sisi pendalilannya adalah annau idza jaza an tatasaddaqa min mali zawjiha al-yasir fa min babi aula an tatasaddaqa bi syai'in min maliha. Sisi pendalilan dari hadis ini yang menunjukkan bahwasanya wanita itu boleh mensedekahkan hartanya sendiri dengan tanpa izin suaminya adalah, nah, ketika diperkenankan bagi seorang wanita mensedekahkan dari hartanya suami yang sedikit, sedikit harta suami disedekahkan amwarakallahu fikum, maka min babi aula, maka lebih layak lagi nam diperkenankan bagi seorang wanita mensedekahkan sesuatu dari hartanya sendiri. Na'amarakallahu fikum. Ya qalibatun rahmakum. Itu sisi pendalilannya. Wala yakun rahmakum jual barakallahu fikum. Kalau bisa na'amarakallahu fikum. Tetap ya. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Na'amar segala sesuatunya. Meskipun miliknya sendiri. Apalagi untuk perkara yang besar. Ya, maka seorang istri izin sama suami. Ya, na'amarakallahu fikum. Ya qalibatun rahmakum. Untuk semakin harmonis na'amarakallahu hubungan. Na'amarakallahu fikum berumah tangga. Na'amarakallahu fikum. Hendaknya hal itu dilaksanakan. Izin. Ya, izin kepada meskipun itu harta yang sendiri. Na'amarakallahu fikum. Ya qalibatun rahmakum. Dari hadis ini na'amarakallahu fikum. Diperoleh sebuah faedah. Boleh bagi seorang wanita mensedekahkan. Ya. Dari hartanya sendiri tanpa izin suaminya. Nah. Bismillah, afan. Apa hukuman bagi orang yang menggambar makhluk yang bernyawa? Nah, warakallahu fikum. Banyak hadis dan Imam An-Nawawi ya rahimahullah taala menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin satu bab khusus terkait masalah ini. Na'amarakallahu fikum, terkait dengan larangan menggambar makhluk yang bernyawa. Na'amarakallahu fikum. Nggih. Ya qalibatun rahmakum syu'al barakallahu fikum, di antara hukumannya adalah dia akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan gambar tersebut. Na'udzubillah, dan dia tidak akan mampu. Ya, bisa dilihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab masalah ini. Ya, tahrim suwar. Panjang tulisannya itu, kecil-kecil. Bagaimana kadar atau banyak tetangga yang dekat dengan kita? Ada yang mengatakan 40, radius 40 rumah. Ya, radius 40 rumah. Ya, kanan 40, kiri 40, ya, depan 40, belakang 40. Nah, warakallahu. Ya, begitu ya. Nah, warakallahu. Itu tetangga dekat. Nah, warakallahu. Ada yang mengatakan demikian. Kita akan memberikan hadiah. Khalif bin Rahmah rahmakumullah. Bismillah, afwan. Kita akan memberikan hadiah antara tetangga dengan kerabat, sepupu, kakak, adik, namoro, ayah, adik ayah, namoro, kelafikum, berarti paman ya, kakak atau adik ibu, namoro, kelafikum, ya, yeah. Maka manakah yang lebih utama kita berikan? Tolong penjelasannya. Kalau bisa mencukupi semuanya, kasih semuanya, ya, yeah. Kasih semuanya. Karibitullah marahmukum syuhan barakallahu. Ya. Yang kedua, kalau namarakallahu enggak cukup, maka kasih yang paling butuh namarakallahu. Ya. Kalau yang paling butuh itu adalah namarakallahu, ya. Kerabatnya namarakallahu, maka kasih kerabatnya. Yang paling butuh. Ya. Kenapa? Mungkin kalau enggak dikasih dia akan mati misalnya namar. Kasih namar dia dulu. Ya. Kalau ternyata yang paling butuh adalah na'amaraqallahu fikum, tetangganya dulu. Na'amaraqallahu fikum. Ya khalifitintah marahmukum ujian barakallahu. Naam. Khalifitintah marahmukum. Kemudian, naam. Kalau sama-sama butuh, kasih kepada na'amaraqallahu fikum tetangga yang paling dekat kerabatnya dengan kamu. Iya. Paling dekat tetangganya. Tetangga plus saudara kita, tetangga plus paman kita, ya, kasihkan nama dia. Nah, warakallahu. Ya, kali fitnah marah mukmujaan barakallahu. Nah, wallah alam bisawab. Tinggal kondisi yang ketiga, keempat, nah, warakallahu. Ya, enggak ada. Nah, warakallahu. Ini tetangga, ini kerabat. Nah, warakallahu. Ya, kali fitnah marah mukmujaan barakallahu. Kalau sama-sama dekat, nah, warakallahu. Maka dikasihkan kepada kerabat. Kalau kerabat yang jauh, maka tetangga yang dikasihkan. Faham ya? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika tetangganya bukan orang yang sholat atau orang yang tidak melakukan zakat atau benci kepada ahlu sunnah? Apa kita masih dianjurkan? Tangga ada berapa itu? Berapa apa? Berapa tipe? Nah, barakallahu fikum. Tipe yang pertama adalah tetangga muslim yang punya kerabatan dengan kita. Ini tipe yang paling atas. Nah, barakallahu fikum. Karena dia samping dia tetangga, dia punya ikatan sebagai seorang muslim, juga dia punya ikatan sebagai kerabatan kita. Kan ya? Maka dia punya hak Islam, punya hak tetangga, punya hak kerabat. Tiga hak sekaligus. Yang kedua, na'amaraqallahu fikum, tetangga, na'amaraqallahu fikum, yang muslim. Ya, maka dia punya na'amaraqallahu fikum, hak ya, Islam dan hak tetangga. Na'amaraqallahu fikum. Kemudian yang ketiga, amar klawfikum, dia tetangga non muslim, ya, maka dia punya hak tetangga. Na'amaraqlaw. Tetap kita berbuat baik kepadanya, na'amaraqlaw. Karena keumuman sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ikhwani fillah rahimah rahmakum syal barakallahu fikum. Nah, keumuman sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil falyukrim syahrahu. Tidak dirinci. Pokoknya tetangga. Tetap berbuat baik, bisa jadi dengan kita berbuat baik dia akan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan na'amaraqlaw fikum, sudah ada kode al-afu ya na'amaraqlaw fikum, cukup naktabiatul qadar, dan diminta kepada semua santri untuk tetap di tempat karena ada hal yang akan disampaikan oleh lasna na'amaraqlaw fullah alam bisab naktabiatul qadar subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik fattubu hawlakum.